إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَعْدُ. Sebelum kita lanjut, mari ada al-akh yang mengingatkan, kita menyampaikan atau saya mengucapkan asar yang kita baca ini asar Hudzaifah. Jazakallahu khairan, diingatkan yang sahih. Asal dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Taib, ya, salah ucap. Taib, kita melanjutkan membaca asal dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah Asy-Syarih Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, beliau memberikan contoh beberapa jenis bid'ah yang muncul di sahatid da'wah, di medan da'wah, baik itu berupa bid'ah-bid'ah bai'at yang ditujukan kepada pimpinan-pimpinan gerakan da'wah. Yang ini juga banyak terjadi di antara dakwah-dakwah hizbiyah yang juga ada di negeri kita. Kemudian beliau juga menyebutkan di antara jenis kebidahan yang muncul adalah bid'ah yang dimunculkan oleh tokoh yang bernama Hasan Al-Banna, pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin. Ya, beliau pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin. Sebagai yang kita ketahui, Ikhwanul Muslimin, ya, asalnya keberadaannya di Mesir. Tokoh ini ada seorang di antara tokoh sufi, dan maklum di antara kebidahan yang ada pada sufi adanya bai'at, dan ini juga berlaku pada gerakan Ikhwanul Muslimin. Di antara prinsip yang dimunculkan dari kebidahan oleh Hasan Al-Banna, prinsip yang disilakan dengan at-ta'awun wal ma'dzirah. Dan prinsipnya najtami'u atau nata'awanu fima tafakna alaihi, kita berkumpul atau saling menolong dalam perkara yang kita sepakati. Ya, jadi selama di situ ada kesepakatan, tidak peduli ya musuh ataukah kawan, selama ada kesepakatan maka terjadi kerjasama. Ya, sebagaimana yang telah terjadi, bagaimana untuk memerangi Ahlus Sunnah ya, rela untuk bersatu bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Kemudian apa yang diistilahkan dengan kaidah ma'dzirah, yakni saling memberikan uzur, toleran terhadap perkara yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sikap toleran ini sampai pun dalam permasalahan ya, permasalahan kesyirikan sekalipun. Ya, tidak ada upaya ingkarul munkar ini yang terjadi pada gerakan Hasan al-Banna. Oleh karena itu segala jenis kesesatan ya, dari berbagai firqoh sesat, hatta itu kesesatan Jahmiyah ya, yang lebih kufur dibandingkan Yahudi dan Nasrani, maka akan didapati pada gerakan Ikhwanul Muslimin ini. Gerakan ini ya, memiliki apa yang disebutkan dengan sayap politik dan sayap militer. Karena memang tujuan dari gerakan ini adalah untuk meraih kekuasaan. Ya, tidak ada perhatian mereka terhadap dakwah yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid. Sebagaimana kenyataan yang ada, sekalipun dalam permasalahan kesyirikan, selama dipandang oleh mereka ini masalah khilafiyah, maka tidak ada unsur pengingkaran sama sekali. Dan termasuk di negeri kita ya, gerakan ini memiliki ya, sayap politik dengan partainya yang dikenal dengan apa namanya, PKS. Kemudian beliau selanjutnya menyatakan qauluhu fa'iyyakum wa mabtudi'a fa inna mabtudi'a dhalalah, maka hati-hatilah kalian dari apa-apa yang diada-adakan ya, perkara baru dalam agama, karena sungguhnya perkara yang dimunculkan diada-adakan itu ya, yang disilakan dengan perkara bid'ah adalah dhalalah. Dan jika kita perhatikan kalam as-salaf ya, terdepannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ya, ucapan-ucapan mereka sangat mirip dengan guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, bahkan di antara para ulama menyebutkan di antara para sahabat yang ucapannya sangat mirip dengan ucapan kenabian dari sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu taala anhu ya. Bagaimana bisa demikian? Tidak lain dikarenakan kedekatan beliau ya, Ibnu Mas'ud, untuk bagaimana bermulazamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di sini Mu'adz bin Jabal ya, mengingatkan kita dari tindakan memunculkan kebid'ahan oleh sebagian manusia yang berupaya untuk yakni menarik manusia ya. Kita sudah membaca pada kalimat sebelumnya setelah Mu'adz bin Jabal menyebutkan bahwa Al-Quran ya, akan dibaca oleh mukmin, demikian pula munafik ya, oleh anak yang kecil hingga orang tua, laki-laki demikian pula wanita. Kemudian muncul ya, sebagian orang yang berkata ya, kenapa saya sudah membaca Al-Quran tapi manusia tak kunjung juga mau mendengar dan mengikuti ucapan saya. Hingga kemudian dia berupaya untuk memunculkan sesuatu ya, yang baru, yang diada-adakan demi untuk menarik manusia. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mengingatkan fa'iyyakum wa mabtudi'a fa inna mabtudi'a dhalalah. Kata asy-syarih Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi Ai ma wajadtum minal bida'i fi maqalatihi wa da'watihi fatrukuh fa innahu dhalalah wattabi'u kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani apa saja yang kalian dapatkan dari kebidahan-kebidahan, baik itu yang ada pada ucapan-ucapannya. Dan kita yang sudah memahami tolak ukur untuk mengukur ucapan manusia ataupun perbuatan mereka ada dengan Alkitab dan As-Sunnah. Maka kata Syekh di sini, apa saja yang kalian dapati dari kebidahan-kebidahan yang muncul pada ucapannya, ya, demikian pula pada dakwahnya, maka tinggalkan. Ya. Fa innahu dhalalah, karena sungguhnya perkara tersebut merupakan kesesatan. Ya. Seluruh perkara yang diada-adakan dalam urusan agama yang tidak datang perintah ataupun bimbingan dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka suatu perkara tersebut adalah perkara yang sesat. Kemudian wattabi'u kitaballahi wa sunnata rasulih, dan ikutilah oleh kalian kitabullah dan demikian pula sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dua sumber yang menjadi pegangan kaum muslimin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Kitab dan As-Sunnah. Kemudian qauluhu wa uhadzirukum zaigatal hakim, kemudian aku peringatkan kalian dari ketergelinciran seorang hakim. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad memasukkan dalam cakupan hakim ini, yakni al-ulama, ahlul ilm, di mana hal yang maklum, ma'ruf, ya, wa tidak ada selain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seorang pun yang maksum, terjaga dari kekeliruan. Sehingga sangat mungkin, ya, seseorang terjatuh dalam kesalahan dalam ucapan, demikian pula, ya, hal yang mungkin terjatuh ke dalam ketergelinciran dalam perbuatan. Maka di sini Mu'adz ibn Jabal mengingatkan wa uhadzirukum zaighatal hakim, dan aku ingatkan kalian dari ketergelinciran seorang hakim. Fa inna syaitana qad yaqulu kalimat ad-dhalalati ala lisanil hakim, karena sungguhnya syaitan terkadang mengucapkan suatu ucapan yang sesat, yang menyimpang, ya, melalui lisan seorang hakim. Wa qad yaqulul munafiqu kalimatal haqq, dan terkadang seorang munafik mengucapkan suatu ucapan yang benar. Masuk juga dalam cakupan munafikun, yakni ahlul bid'ah. Ya. Terkadang ahlul bid'ah, ya, mengucapkan suatu ucapan yang benar. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ucapannya benar? Tentunya dengan menimbang dan apa yang ada pada, ya, kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan keterangan dari para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata beliau selanjutnya, Qala qultu li Mu'adz. Beliau berkata, aku berkata kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ma yudrini rahimakallah anna al-hakima qad yaqulu kalimat ad-dalalah. Mana yani yudrini yu'limuni, ini bagaimana ya engkau memberitahukan kepadaku caranya untuk aku bisa tahu bahwa seorang hakim dia mengucapkan atau terkadang mengucapkan sebuah ucapan yang sesat, yang menyimpang. Wa annal munafiqa qad yaqulu kalimatal haq, dan seorang munafik terkadang mengucapkan suatu ucapan yang benar. Qala, kata Mu'adz, bala, ya tentu aku akan ajarkan kepadamu bagaimana cara untuk mengetahuinya. Ijtanib min kalamil hakimi al-mushtaharat, jauhi dari ucapan seorang hakim yang mushtaharat. Apa maksud dari al-mushtaharat? Kata beliau, kata Syekh Ahmad ibn Yahya Najmi, ay al-kalimatul lati takunu mushtahiratan wa yakulu sami'u laha man ladhi aradahu qailuha, yakni suatu ucapan atau ucapan-ucapan yang mushtahirah, yakni sesuatu yang masyhur, ya, saling membicarakan, ya, sehingga orang yang mendengar ucapan tersebut, mendengar ucapan atau kalimat tadi, akan bertanya, "Mal ladzi aradahu qailuha?" Apa sungguhnya ya yang diinginkan atau yang dimaksudkan oleh si pengucapnya? Kok mengucapkan demikian? Kenapa? Jadi dari sinilah ketika orang yang mendengar ya itu saling membicarakan, kenapa? Karena di luar dari adat kebiasaan yang maklum. Loh kok tiba-tiba hakim berbicara demikian? Ya. Ini yang menjadikan disilakan dengan al-mushtaharat. Yani sesuatu yang menjadi bahan pembicaraan sehingga masyhur. Dikatakan oleh Mu'adz di sini, allati yuqalu laha ma hadhihi. Yani sebuah ucapan yang terucap dari seorang hakim yang orang yang mendengarnya bertanya, apa ini? Ya. Kok demikian? Kemudian kata Mu'adz radhiyallahu an, wala yusniyannaka zalika anhu. Dan janganlah ucapan yang di luar dari kemakluman, yang di luar dari kewajaran, itu menjadikan engkau yusniyannaka. Ya. Pada lafaz yang lain dengan kalimah yunyannaka dari annayu. Ya, maknanya menjauh. Ya. Sehingga makna yusniyannaka bisa juga maknanya ini yub'idannak. Jangan sekali-kali ucapan tadi baik menjadikan sebab engkau menjauhi hakim tadi, meninggalkan hakim tadi. Dikatakan di sini yakni oleh Syekh Ahmad, yakni anil hakim. Jangan sekali-kali dengan sebab satu ucapan tersebut kemudian engkau menjauh, meninggalkan hakim tadi. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau menyatakan bahwa ini sebagai sebuah bimbingan, maknanya tidaklah serta-merta ketika muncul ketergelinciran dari seorang hakim, ya, demikian juga seorang di antara ahlul ilm, kemudian ya, ditinggalkan begitu saja tanpa ada upaya untuk mengingatkan, karena bisa jadi ya, yang demikian luput darinya ya, tanpa adanya yang mengingatkan, upayakan untuk menyadarkan. Ini hal yang menjadikan ya, seseorang yang tergelincir tadi tidak sampai kepadanya ya, perkara yang menyebabkan dia tersadar. Kemudian kata muad selanjutnya, wa talaqqal haqqa idza sami'tahu. Sebelumnya muad menyatakan wa annal munafiqa qad yaqulu kalimatal haqq, bahwa terkadang seorang munafik dia terucap dari lisannya suatu ucapan yang benar. Wah, di sini beliau membimbingkan sikap seorang mukmin, seorang muslim yang semestinya, yakni ketika dia mendapati suatu kebenaran dan dia tahu itu sebagai sebuah kebenaran, maka hendaklah dia mengambilnya, ya, meskipun keluarnya dari lisan seorang munafik. Ya, kalau itu kebenaran, tetap itu sebagai sebuah apa? Kebenaran. Ya. Bahkan seandainya pun suatu kebenaran munculnya dari lisan seorang yang kafir, maka tetap kita mengakui itu sebagai sebuah kebenaran. Ya. Tetapi diingat sekali, dibedakan antara kita mengambil sebuah kebenaran dengan mencari kebenaran. Ya, kebenaran tidaklah dicari kecuali dari ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Adapun mengambil kebenaran dari manapun, ya, datangnya kebenaran. Sehingga di sini dibedakan antara ya, kita mengambil kebenaran yang itu kita ambil dari siapapun dengan mencari kebenaran yang itu hanya diambil dari ya, dicari dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Ya, karena tidaklah kita mengetahui ya, sesuatu itu sebagai sesuatu yang benar kecuali dengan persaksian dari mana? Dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, karena mereka lah ahlul haq. Sehingga bisa kita mengetahui apa itu adalah suatu perkara yang benar. Kemudian fa inna 'alal haqqi nuran, karena sungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya yang dengannya seorang mukmin bisa melihat, mengetahuinya bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian diterangkan oleh beliau bahwa al haqqu wadihun wa nayyirun, bahwa kebenaran itu sesuatu yang jelas dan sesuatu yang nayyir, bercahaya, sehingga orang akan mudah untuk mengenalinya. Alaihi alamatuhu, di atas kebenaran itu ada tanda-tandanya. Ka'alamatit tariqil wadihah, sebagaimana tanda-tanda jalan yang demikian jelas. Walakin yakhfa dhalika 'ala al-'umyan. Walakin yakhfa dhalika 'ala al-'umyan. Akan tapi tanda yang demikian jelas tersebut ini sesuatu yang tersembunyi, yakhfa tersembunyi bagi orang yang buta. Kita dengan karunia penglihatan yang sehat, ya, itu kan bisa melihat tanda-tanda di jalan, baik itu yang istilahkan apa markanya, ya seperti itu. Kemudian lampu lalu lintasnya warnanya apakah hijau ataukah kuning ataukah merah. Demikian pula rambu-rambunya, ya. Ini apakah boleh untuk belok ke kanan, ya, ataukah terlarang. Itu kan jelas. Dan ya, penunjuk-penunjuk jalan itu diletakkan pada tempat yang strategis yang orang yang melaluinya bisa melihat dengan jelas. Sehingga sekali lagi, bagi orang yang memiliki pandangan yang sehat, penglihatan yang sehat, dia akan bisa mudah untuk mengenali tanda-tanda tersebut. Sehingga dia akan berjalan sesuai dengan arahan dari tanda-tanda tadi. Nah, sedemikian jelasnya dari tanda-tanda yang ada di jalanan tersebut, bagi orang yang buta, apakah bisa melihatnya? Jawabannya tidak. Ya. Jawabannya tidak. Orang yang buta tidak bisa melihatnya. Nah, demikian pula kaitannya dengan kebenaran. Sejelas apapun, ya, sebuah kebenaran bagi orang yang buta hatinya, maka kebenaran itu tidak terlihat. Ya. Karena tertutup dengan hawa nafsu, tertutup dengan kesombongan, dan berbagai perkara-perkara yang menghalangi pandangannya untuk bisa melihat kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran. Lebih parah lagi kalau terbalik, ya, kebenaran dianggap sebagai kebatilan, kebatilan dianggap sebagai kebenaran. Bahkan lebih parah lagi, ya, sampai pada tingkat berani untuk menjamin, ya, pokoknya siapa yang mau jadi pengikut saya jamin keselamatannya dunia akhirat. Allahul musta'an. Ya. Kelancangan yang luar biasa. Wal iyadz billah. Jadi demikian keadaannya. Kenapa? Ya. Mereka pada kebenaran demikian jelas tidak mampu untuk melihatnya. Jawabannya keadaan mereka sebagaimana keadaan orang yang buta. Ya. Sedemikian jelas tanda-tanda kebenaran, sebagaimana sedemikian jelas tanda-tanda pengarah di jalan, mereka tidak akan mampu untuk melihatnya. Aw yajhaduna al-haqqa wa hum yarawnahu. Atau ya, mereka juhud menentang terhadap kebenaran, wahum yarawnahu, dalam keadaan mereka melihatnya. Al-juhud maknanya al-ingkar ba'dal ilm, ya, pengingkaran setelah seorang mengetahui. Dan tentu orang yang seperti ini, yakni orang yang dalam keadaan menyimpang di atas ilmu, ya, sangat susah untuk diharapkan kembali kepada kebenaran. Karena al-jahil yu'allam, ya, orang yang jahil dia akan bisa kembali kepada jalan kebenaran ketika diajari, karena jahil. Tetapi orang yang menyimpang di atas ilmu, wal'iyadzu billah, keadaannya akan semakin jauh dari kebenaran. Kama qala Allahu azza wa jal, sebagaimana yang Allahu azza wa jal firmankan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ayat ini berbicara tentang Fir'aun dan para pengikutnya, di mana mereka, ya, juhud, ya, menentang terhadap kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihi salam. Wastaiqanatha anfusuhum, dalam keadaan hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka yakin bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah kebenaran. Kenapa kok mereka menentangnya? Zulman wa uluwa, dikarenakan kezaliman dan kesombongan mereka. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa kenapa sebagian orang dalam keadaan mereka memiliki ilmu, ya, tetapi enggan untuk rujuk kembali kepada kebenaran karena adanya sifat kesombongan dan kezaliman yang ada pada mereka. Baik, kita melanjutkan baca kalam dari Al-Allamah Ahmad An-Najmi rahimahullah. Tamliya wa qad yakulu al-mushtariku fi hizbin min al-ahzabi hinama yad'uhu da'i Allah ila al-haq yakulu fi nafsihi ana مع جماعتي ولا أتخلى عنهم أو ما أشبه ذلك من الأعذار. Terkadang sebagian yang bergabung, syarik bergabung dalam sebuah kelompok dari kelompok-kelompok dakwah hizbiyah. Baik, ada pertanyaan yang mungkin bermanfaat bagi kita terkait dengan kebingungan dari sebagian kita, apakah hizbiyah itu bid'ah? Ada seorang kalau dikatakan hizbi itu berarti mubtadi. Karena terkadang sebagian menganggap kalau hizbi itu belum tadi, ya seperti itu. Syekh Rabi hafizahullah, demikian juga Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah pada fatwa al-fatwa al-jaliyah alaban Syekh Rabi pada majmu mu'allafat beliau. Tadi ditanya tentang itu, ya, beliau menegaskan bahwa hal yang tidak diragukan lagi, ya, seorang hizbi, ya, itu mubtadi, karena dia siap untuk menyingkirkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi prinsip yang dia munculkan atau prinsip yang dia ikuti, ya, bahkan baik, sebagian hizbiyin itu lebih keras lagi permusuhannya, ya, terhadap sunnah, ya, dibandingkan ahlul bidah yang lainnya. Di sini Syekh menyatakan terkadang seorang yang tergabung dalam sebuah hizib, artinya seorang hizbi, ya, minal ahzab, dari kelompok-kelompok yang ada, inama yad'uhu, ketika ada yang menyerunya, mengajaknya, mendakwahinya dari seorang da'i ilallah, ya, yang mengajaknya untuk kembali kepada kebenaran, yakulu fi nafsihi, dia berkata dalam hatinya, ana ma'a jama'ati wa la atakhalla 'anhum. Saya akan terus, ya, bersama dengan kelompokku. Saya tidak akan, ya, lepas dari mereka. Tidak akan pisah dari mereka. Au ma asbah dzalik, ma asbah dzalik min al-a'dzar. Atau yang jawaban yang serupa, ya, dari udzur-udzur yang dia jadikan sebagai alasan. Au annahu qad wu'ida bi rutbatin sayakhsaruha in huwa ittaba' al-haq. Atau kenapa kalau dia tidak mau lepas dari sebuah jamaah yang dia ketahui bahwa padanya ada penyimpangan, ya, terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh di sini, au annahu qad wu'ida, atau bisa jadi yang dijadikan alasan olehnya kenapa kok enggak mau lepas keluar dari jamaah yang menyimpang tersebut, Qad wa'ida bi rutbatin. Dia telah dijanjikan dengan suatu rutbah, ya, kedudukan, posisi, ya, yang dia akan rugi karena luput dari posisi tadi, dia harus meninggalkannya. Atau dengan bahasa lain, dia harus nanti merintis lagi, ya, kalau dia mengikuti al-haq. Ya, kalau dia mengikuti al-haq, misalnya sudah diposisikan sebagai ustadznya kah, ya, sebagai pengurusnya kah, atau hal-hal yang lainnya dari jabatan-jabatan yang dia diposisikan atau dijanjikan dengannya. Maka di sini kata beliau, fayathannihi syaitanu an ijabati da'i al-haq. Maka di sini syaitan menjauhkan orang tadi dari menyambut, memenuhi ajakan orang yang mengajak kepada kebenaran tersebut. Dengan sebab apa? Tendensi dunyawiyah menjadikan dia meninggalkan al-haq yang dia ketahui. Faya man tarju thawab Allah a'rid anil batil hatta la takhsir darajatan fil jannah wallati hiya khairun laka minad dunya wa ma 'alayha. Wahai orang yang mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala, berpalinglah dari kebatilan, hingga engkau tidak rugi, ya, dengan luput dari derajat kemuliaan yang ada dalam jannah. Di mana derajat kemuliaan yang ada dalam jannah lebih baik bagimu dibandingkan dunia dan apa saja yang ada di atasnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengabarkan tentang orang yang terakhir yang masuk ke dalam jannah. Ya. Di mana hamba tadi, ya, diberikan tawaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah kenikmatan. Yani kenikmatan yang setara dengan seorang memiliki dunia dan seisinya. Antara kita melihat tawaran-tawaran dunia ini kan baru biasanya untuk menjadi pemimpin, ya, di sebuah desa, ya, atau yang lebih sempit daripada itu. Kalau sampai di mana kita kan sampai ke RT saja ada apa istilahnya, kalau dulu orang jadi RT itu pada ogah, ya, pada enggan. Sekarang sampai pada tingkat pilihan seperti itu. Ya, bahkan sampai-sampai, ya, untuk menjadi takmir saja di sana ada voting, pemilihan suara, ya, seperti itu. Baik. Ya. Yang terkadang untuk jabatan-jabatan yang semisal itu, orang tidak lagi peduli dengan agamanya. Yang penting bagaimana untuk bisa meraih kedudukan tadi. Pada terkadang baru menjabat sebentar sudah kena kasus, ya, itu hanya sifatnya menjabat, bukan memiliki. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tawarkan kepada hamba tadi, ya, derajat paling ringan di jannah, yakni, ya, menjadi penguasa, pemilik, ya, dunia dan seisinya. Ini setara dari kenikmatan memiliki dunia dan seisinya, ya, dengan berbagai pelayanan, ya, dan apa yang ada padanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lipatkan 10 kali lipat dari itu. Kalau ini, ya, derajat yang paling rendah yang Allah berikan kepada ahlul jannah. Bagaimana lagi ya dengan derajat tertingginya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jannah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan, a'adtu li ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kita tahu tidak pernah ada seorang pun dari manusia yang menjadi penguasa dunia seluruhnya. Ya. Belum ada tuh. Belum ada. Apalagi dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya, itu baru kenikmatan yang paling rendahnya Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, subhanallah. Oleh karena itu, ya, tidak akan ya seorang mengutamakan kenikmatan akhirat kecuali seorang yang betul-betul mengimaninya. Dan demikian keadaan ya, para pendahulu umat ini, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka kalaupun ya, mereka diberikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari harta, maka harta yang ada di mereka hanya sampai di tangan-tangan mereka, tidak sampai ke hati-hati mereka. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya atau asar berikutnya pada bab al-luzum fi sunnah. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.